kegampangan hidup sekali aja. Hanyar kita nah sekali ini rugi. Gabaikan istilahnya orang menampar sekali aja menyelup buat neraka. Lamunnya kana surga. Coba behina ada kedua kali behina sekali masuk habis. Munnya kada keluar lagi. Pak keluar sekali kada masuk habis. Nah sekali aja behina sekali aja lamun diisi lawan nang kada bagus. Kepala mim pikir nang kada baik. Mata melihat nang kada baik. Telinga mendengar nang kada baik. Hidung mencium nang kada baik. Montong berpandang nang kada baik. Nah, kemudian dada termasuk hak lawan tangan, tangan dada ada situ geretek nang kada baik. Tangan ada pekerjaan nang kada baik. Parut isinya nang kada baik. Kemaluan kada baik. Kaki kada baik. Macam apa? Macam apa? Pada sesuai lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa nak ikuti Nabi? Nah, lamun hendak baik harus mempunyai guru. Man la syekha lahu fasyaitan syekhuhu. Siapa kada bisi nang memimpin? Arti memimpin itu melajari dan memimpin. Lamun melajari aja kada mauruk. Kambing dilajari kada diuruk. Sekarang hendaknya hendak berjalan ke mana lah. Kan kalau nyari uruk itu banyak dilajari, namun inya belayar kepada undak belayar, ya lah 3 hari gini. Nah jangan dusta lah gini, itu cuma bohong. Itu ngarannya tadi dik dilajari dan di jadi selama di pelayaran itu inya tetap diawasi. Atau ujar dokter kan ngarannya itu dikontrol terus. Oleh gurunya. Lamun inya itu kadada, kada bepada. Di dalam penyebelayar itu seakan-akan kada boleh lagi jamak dan puasa. Seakan-akan, tapi mau dipikir boleh. Kalau di tasawuf kada boleh itu. Sebab itu orang yang ngarannya melarikan diri. Tajun. Jadi jangan bergerak berdiam kecuali izin daripada Mulabbi Mursyid. Kalau izin sidin, kada mendengar lagi kita lawan telinga orang, kada mendengar lagi kita lawan muntung orang, kada lagi. Kada lagi. Kecuali pendapat orang itu sesuai dengan suruhan Syekh. Jadi kita tetap menurut Syekh. Kita berujur aja sama dan suruhan Syekh. Nangka itu caranya. Bahwanya kalau dapat nikah merugi mana hidup habis aja lah kalau tahu umur pabila habis. Nah lalu kemana tujunya kudrat kalau dapat nang pabila ini taluk itu mbak bekas kemana tujunya segala mungkin. Jadi seluruh nang mungkin. Mungkin itu terbagi dua. Mungkin madum, mungkin maujud. Lah, jadi kita ringkas saja sudah. Kudrat dan iradat berdiri kepada zat narannya yang menguasai dan menghendaki. Nang dikuasanya, dikehendakinya ini adalah benda. Nang kadada dan nang kada. Jadi apabila inya menghendaki nang kadada menjadi ada, maka adalah. Paham? Apabila inya menghendaki nang ada menjadi kadada, maka berjalanlah kudrat Rabbi meniadakannya. Contoh orang kawin bisa tetap kawinnya, bisa berpisah. Semua itu ta'alluq qudrah iradah. Nah, kalau orang sampai di sini ilmunya, maka tidak ada menyalahkan kedua belah pihak. Bukan salah bini, bukan salah laki. Ini udah qudrah iradah berjalan. Qudrah berjalan udah. Apa-apa. Demikianlah orang laki bini, apabila mati laki mati bini, kada menyalahkan dokter. Kalau orang sampai ilmunya di sini, kalau inya terdinding dari tauhid ini, banyak yang disalahkannya, bajurut yang disalahkannya. Tangkap lu sikong pulang, pada ke bajurut. Nang menangkap siapa pulang nang menangkapnya. Nang menangkap ini salah juga. Siapa nang menangkap lagi pada Ajrail. Jadi guruku melajari adalah abah dan mimi. Nang ada kuasa ia meniadakannya dan menetapkan ada. Nang tiada kuasa inya mengadakan dan menetapkan di dalam tiada. Kalau ditetapkannya dalam tiada, berawasan kada. Ditetapnya ada tetap seperti aras ruh. Ya kan, diadakan dan ditetapkan, makanya kada hancur. Kursi, roh, kolam, aras. Menerima hancur tapi kada dikehendaki, maka tetap. Jadi kullu man alaiha fan itu nang dikehendakinya fan. Ada nang dikehendakinya fan seperti ruh, aras, kursi, lauhil mahfuz, kolam. Nang lima ini kada dikehendaki terus nang hancur maka tetap. Maka tetap. Nah, dalam kubur hancur perkataan. Ada nang dikehendaki terus hancur kurang hafal Quran. Kada hancur dalam kubur. Dalam kubur. Berapa itu di kampung kita sekumpul dengan Al-Quran. Ada kapan yang berkataan daripada yang sudah atau yang sudah kematian. Oh. Hei, yang menghafal Quran bisa kumpul apakah bertambah setahun-setahun yang menghafal Quran, apakah yang menghafal ini matian berkurang. Sedangkan di setiap kampung, setiap kampung perdu kipayah harus ada satu menghafal Quran. Kalau tidak, siksa dan bela turun kepada kampung itu. Jadi, orang menghafal Quran itu wajib dibagi-bagi. Di mana kampung yang kada ada, anda kisitung di sana. Di mana kampung yang kada, anda kisitung di sana. Dibagi-bagi. Dan harus menghafal Quran ini jangan memilih. Beberapa gurunya yang memilih nyawa pindah ke sana ini, biar misalnya lo kalau kamu bita, karena sifatnya ulang itu seperti kamu bita, bilang bain palu aja terus sebentahun pecah, entahnya, baru dikirim ke sana biarlah seorang karena mengurus kamu bita, seorang mengurus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah dari keturunan Mustaqim itu juga yang siang malam, siang malam, siang malam. Biar kalian makan asal mamam. Ini mempertahankan bala musibah turun di kampung itu. Digambut misalnya kada dalam Al-Quran. Ambil orang Al-Quran si kong. Dia makan di sana. Ini supaya banen yang jambut itu jangan sampai berkikus. Bela turun. Nah ini semestinya nang maurus ini camat. Yang di atas camat, apa pun tahu siapa lah. Nang maurus itu nang perdu kipayah, perdu kipayah nih. Nah, pemandian tiap-tiap kampung ada sih kong, jangan sampai ada nang kada bisa memandiin nang model semalam. Kadang lah aja nang bejual soto. Sekalinya simburnya lawan banget malam. Udah kering dia. Iya kah? Udah kering dia. Nah, banyak banget nih tak uyak.

Buruh. Aku adalah buruh, mengerjakan suruh, menjauhi larang. Adapun namanya macam-macam terjadi macam, aku ada empat maksudnya. Aku ada empat politik dan aku jangan dibawa ke politik. Sebab itu semua anak terjadi terjadi. Nah di sini jangan menggaduhi, mencampuri urusan Allah Taala. Mengangkat kada mau umpat, maampihi pun kada mau diumpat, diumpatakan. Kalau nya maampihi diumpatakan ninya, oh sarannya. Mencampuri urusan Allah Taala. Paham kah? Mun handak maampihi mangkat urusannya sudah ada aja tuh. Napa urang bupati handak maampihi gubernur misalnya, napa urang urus tuh siapa? Siapa? DPR ada aja udah DPR nang urus, ada satuan guru lagi. Ini DPR nang minta pituan guru-guru, pituan apa? Nggak ada bagi ini nang bagi sebulan nang minta pituan kurang. Sekalinya ada anak mengaji jadi mengaji bagus datang di sini dua kali seminggu bagus nah jadi kita nela menyampaikan yang baik lalu orang kada menerima sariklah lalu dapat musibah gara-gara menyampaikan nang halal haram sahabatannya haklon batil yang dipadakan lalu orang sarik di musuh orang macam-macam lalu kita minta bantulah lawan garo sikat kada kita udah tahu nang bersifat qadirun lawan muridun siapa bukan garo sikat garo sikat jangan diulalat. Banyak garing masuk rumah sakit siapa nampak cuman yasin itulah udah kada harus kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala garing awal-awal. Asalnya kada dalam garing. Kuasa aja Tuhan membulikakan ke asalnya kada terulang. Baik ya kawan. Nah itu tak. Jadi kada gantar garing bisa berubah. Nah kalau orang belajar tauhid biasanya hubungannya ilmu mantik. Itu biasanya hubungannya tak. Jadi ada ngarannya untungnya kasihan aja lah aku tapi tahu juga lagi sama aja orang ikan tuh kalinya apalagi pagi sama aja ada ngarannya mukaddimah sugro ada kubro timbul natijah al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadith dua itu sudah wal-alam hadith bermula alam itu udah dikoreksi oleh utak dan mata telinga berubah-ubah ya kan. Ya kan? Asalnya bergerak balik apa? Kepada diam. Asal berdiam balik kepada gerak. Asalnya orang orang kita sarik, sekarang cinta. Asalnya cinta, sekarang sarik pulang. Memang kita alam itu bawa-bawa. Nah, kalau sudah bawa-bawa, tentu alam itu asalnya kadada. Ya kadada baru. Baru itu hanya raja. Baru hanya raja. Jadi hanya terus. Asalnya kadada lu ada hanya terus. Kembali ke baru kadada pulang. Hanya pulang. Jadi hanya keduanya. Ngarannya kan hadis. Hanyar wal alam hadith semua alam hanyar kenapa arti hanyar? Elok nah sudah kepada zaman kepada keelokan udah kelas 3 udah tauhidnya biasanya berdampingan dengan ilmu apa mantik matinya kalau orang hendak belajar tauhid harus sama seimbang hasilnya surga di dunia. Nah, apa gara surga itu nyaman. kita saban sembahyang membaca inna an'amta alaihim itu nyaman. Jadi kita nih minta nyaman berdiri, nyaman berduduk, nyaman melihat, nyaman guring, nyaman bahinak, nyaman dengar, nyaman pandar, nyaman makan minum, berpakaian nyaman, nyaman depan buka nyaman, hingga nang nyaman salah apa nyaman yang lebih an'amta alaihim menyuruh itu Tuhan. Menyamun minta nyaman dia Tuhan berbalikan nyaman. Kenapa dibalik Tuhan nyaman indah? Masih ada jarum nyaman dia ambil nyaman bang. Sesuai doa. Nah, pal alam hadis alam itu hanyar kebelah hanyar elok le elok nyaman. Bagi orang yang sudah mengerti marifat semuanya nyaman. Pandangannya sudah ke sana. Kajam tadi nyaman terus terus nyaman. Makan kalau biwak nyaman juga. Kalau biwak nyaman makanan nyaman asal ada tempe. Tempe itu kan biwak. Tempe itu kacang. Nen. Ayo. Jadi lamun diri tak. Diri ini masing-masing nambah iman menang mendapat musibah. Tenang aja, sebab ini kudur terus berjalan dan setiap alam baharu bisa berubah. Nah, lamun sorong rahatan di bawah, kena tunggu putaran ke atas. Nang di atas jangan sombong, tunggu putaran ke bawah. Ya lah, menang di atas, berputar ke atas lagi, nampak ada. Kalau kelihatan lagi, ya, ampa udara. Nang di atas mendabau, nang di bawah akan naik. Atau diinjek kurang, nang di atas gugur, kan naiknya. Ya, ya ternyata, yang arahannya itu gajah lalu, kumpai, hancur. Nyaman banget dari hidup, menelaki bini ini sama, makrifatnya nyaman banget. Kada ada saling salah menyalahkan kada lembus kali. Sa'iyah sakata, sakata sa'iyah. Ia nang jadi disuruh sama-sama muslim muslimah menuntut ilmu ma'rifah. Gurunya si ikhung aja. Munnya dua kanan ini melajari ke kiri, melajari ke kanan, tarujok. Muridnya. Coba ikan motor ke dua, ini ke kiri, ini ke kanan, sama-sama membawa ulin, ulinnya panjang, ulinnya nggak sampok, pada rabah keduanya motornya. Itu misal bagi orang yang disi guru dua. Sikung bawa kemari, sikung bawa kemari, taruh juga kemarinnya. Cakep. Nah, orang bungul untuk ilmu darah, sakit hatinya, putus rasanya, asanya putus kan? Putus asa kah? Ada. Sebab Tuhan bersifat kudrat iradat ta'alluq kepada aku nang bungul bisa aja alim. Nang alim sombong lah. Ada. Ta'alluq kepada Tuhan bisa aja menjadi orang gila. Nang suge ada sombong bisa aja menjadi orang susah kapian. Nang susah ada putus asa bisa aja kasepan intan. Atau dikawini su intan nang banyak bis intan. Namun sudah kasih tulu tertawaan aja. Cocok lu punya. Yalah, bisa. Nang sakit kada putus asa bisa aja sembuh. Nang sigar jangan sombong, bisa aja langsung kalau kau pandai lagi. Nah ini kalau orang sudah takluk kudrat-kudrat ini, pasti inya itu takut dan berdoa. Sebab kudrat takut, ya kan? Kudrat berdoa. Semalam ada juga, amalannya. Takut dan berdoa. Kalau mau tasawuf tak, khauf dan raja. Khauf takutan, raja. Marah. Hantar cokol rasukan mata. Masya Allah. Dasar dulu sempat 20. Wallah subhanahu wa ta'ala ala. Setahli di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Fikihlah. Di mana saya semalam? Au fa'ala salasata af'alin mutawaliyatan. Atau ia mengerjakan akan tiga perbuatan berturut-turut. Bi'anla yu'adda urfan kullun minna muqati'an amma qablahu. Dengan bahwasanya kada dibilang secara huruf. Artinya huruf itu kan kebanyakan ulang. Satu daripadanya, daripada si af'al tadi terpisah daripada nama dahulunya. Itu nengarang berturut-turut itu kan tiga perbuatan yang berturut-turut, bukan membahalat. Kasalah si khotawatin seperti malangkah berturut-turut tiga kali. Tiga kali nangka betul-betul batal sembahyang. Lamun melangkah sekali bemendak dulu. Melangkah pulang sekali bemendak. Melangkah sekali bemendak boleh. Nah ini terpakainya waktu imam batal. Imam batal, apabila batal imam baka pinggir. Apabila imam baka pinggir, lalu nang di step pertama ini maju ke bujur imam tadi. Caranya maju, melangkah selangkah. Batalkan dulu. Sebelah batis, bantara hanya sebelah batisnya naik pulang. Lamunnya kada cukup, naik pulang ini, bantara pulang sampai kepada pas. Lalu nang di step yang kedua, naik menapali step yang pertama, belangkah kait juga sampai ke ujung sana. Itu caranya. Ini sembahyang yang model locon ini. Tapi bujur-bujur agama artinya Allah Ta'ala, urusan Allah Ta'ala kayak ini. Jadi yang dikhawatirkan ini, imam ini kalau terjadi kudrat-kudrat tadi, terjadi imam mengaruh misalnya karena setrok, kan musimnya nih, musim setrok darah tinggi musimnya, apalagi amalan dana sudah memakan nang masing-masing itu amalan darah, masing kolotok di makanan. Bila nang uyah itu kata ujuban nang hobi kan menangkan masin itu hobi pasal masin itu sepiring gitu bang makan menyakan masin aduh sepiring harus sudah habis coba hati-hati kemlah aturan Allah Ta'ala itu masin boleh aja tapi jangan banyak masam jangan banyak manis jangan banyak nah ini manis banyak juga. Basudah manis tu ya Allah. Tape manis. Bingka manis. Kalau manis manis saja. Anu nang bakuah pulang itu nak pengalaman kita. Es buah apa? Es buah manis. Sirup manis. Buah sekar manis. Roti adalah roti manis. Nah dia ambil pulang loh apa? Susu. Susu manis juga. Gula pulang di atasnya. Coba hanya ditangkup di atasnya pertama roti. Roti bertangkup karena dunia dan langit dan bumi bertangkup. Manusia di tanahnya dimakan oleh bujahal. Mbak ada taro aja ya. Kita tahu yang manis. Kali manis, kali manis. Habisannya iya, kenapa mata unda aja katara. Nah, diperiksa, lantaran gulanya tinggi. Kenapa ginjal udah rusak, gulanya tinggi. Kenapa jadi luka kalau mau baik, buruk, masalah batis unda, gula tinggi. Apa menang amalan benar, pamanis. Pamanis itu ada bagus, kalau pamanisnya aja aja. Pemanis benar aja, ya kemesan pemanis hati saya dikit ya. Mesan pemanis gak ada bagus, benar. Nyatakanlah. Jadi orang menjual gula kan ada payu benar. Menjual lombok, menjual asam, menjual uyah. Orang menjual uyah itu udah ujungannya orang menjual uyah adalah dapat masin. Kalau orang bisa merokok, ujungannya, tapi bungkaras. Kalau orang gula lapat, ujungannya dua lipat. Daunnya menjual ulin, ujungannya kalau dia putakan, ujung ulinan, meninggal gajah putakan. Aduh, ikam kena belajar tauhid kena tahu tau maknanya ujung-ujung-ujung tu nanda apa tu ujung-ujung. Ujung ulin jangarnya apa? Ulin juga. Biar ujungannya ulin juga. Ujung lapat, daun juga. Nyambat. Nah itu, biar berpisah dari lapatnya, ujung lapat juga ngarinnya. Hati-hatilah kalau imam nak berujur apa? Anu, lamun takana imam batal, nang di belakang imam kada bisa. Nang di kanan ya, maju. Nang di kanan maju. Majunya di mana? Di hadapannya. Asal lindu apa asal apa namanya itu? Ini yang di belakang batis ni apa namanya itu? Tumit. Asal tumit saja kita lawan nang sesamaan asal di sep pertama kada bulu tumit kita daripada tumit kawan. Jadi ya sudah, lalu gawiannya kita menurut apa gawi kita juga, gawi yang menggantinya. Mungkin inya balum baca patihan, baca patihannya. Kalau bang imam baca surah, inya balum baca patihan, lalu baca surah, ayat patihan seorang mana? Jadi matinya jarku sebaiknya, nang sembahyang bisa pertama lakun imam kunang alim, pikir, kori pulang. Namun alim kada kori, kada usaha, bisa pertama di belakang imam, kasihan. Kalau pina, kudrot, kudrot, berjalan, imamnya terkantut. Undara terkantut, ya imam. Bampihan ya, kita bahasa, jangan di belakang. Akur, jangan berlainan. Imam sembahyang bakunat, ya Allah, anu semak membunga, ya kada usaha, bata, bayang saya.